Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali melakukan kegiatan ta'lim di tempat ini. Meneruskan membaca kitab Nabatul Manthur sampai pada bab yang ke-44. Bab tentang ar-raddu ala ahli al-ahwa'i wal bid'i bis sunani. Bab tentang membantah ahlul ahwa dan ahlul bid'ah dengan menggunakan sunnah. Ini termasuk dari bagian nahi mungkar. Kita mengerti wahai kaum muslimin bahwasanya agama kita di antara syariatnya, ciri khasnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas. Di antaranya adalah ta'muruna nas bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di antara sifat kebaikan umat ini adalah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian mencegah dari kemungkaran. Maka di antara bentuk mencegah dari kemungkaran adalah menerangkan yang batil sebagai batil agar supaya manusia menjauhinya. Dan yang sudah terlanjur jatuh pada kebatilan itu, dia bisa bertobat darinya karena mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah kebatilan. Sehingga bab ini ayat kaum muslimin, bab syariat kita, bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendakwai manusia agar mengikuti yang sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya yang bid'ah. Ini bagian dari agama kita. Jangan sampai kita memaknakan bab ini sebagai bab pemecah belah umat. Karena apa? Membantah al-bid'ah itu berarti memecah belah umat. Tidak wa kaum muslimin. Yang memecah belah umat itu adanya seorang yang membuat bid'ah. Sehingga dia berbeda dengan kaum muslimin yang lain. 10 orang masing-masingnya membuat bid'ah yang berbeda di antara mereka. Dan masing-masingnya memegangi erat-erat bid'ah itu. Itulah yang menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Adapun menerangkan yang sunnah agar kaum muslimin mengikutinya. Ini adalah ajaran Islam. Dalil tentang ini sangat banyak. Nah, memperingatkan manusia dari bahaya penyimpangan. Di antara bentuk penyimpangan adalah bid'ah. Itu pun dalilnya sangat banyak. Dan yang seperti ini adalah syariat menyelamatkan umat. Ini bagian dari rahmatan lil alamin. Kasih sayang Allah bagi alam semesta. Adanya orang-orang yang tampil memerintahkan kepada yang ma'ruf untuk mengikuti sunnah dan mencegah dari yang mungkar agar meninggalkan yang bid'ah. Ini adalah rahmatan lil alamin. Bukan menyebabkan perpecahan, apalagi disebutkan yang seperti itu amar ma'ruf nahi mungkar adalah bentuk fitnah yang menyebabkan perpecahan. Tidak sama sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan kewajiban mengikuti yang benar dan peringatan dari mengikuti yang batil. Di antaranya Allah berfirman, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dalikum wassaukum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku. Wa hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka ikutilah oleh kalian jalan yang lurus ini. Ini perintah. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita hamba-hambanya mengikuti jalan yang Allah terapkan, yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi mendakwahkannya dan mengajarkannya dan membimbingkannya kepada umat manusia. Ikutilah ini. Kemudian disusuli dengan kalimat wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu apa, wahai kaum muslimin? Adalah jalan-jalan yang selain yang Allah perintahkan. Yani hal baru yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin oleh manusia. Allah tidak menurunkan wahyu tentang itu. Nabi tidak pernah mengajarkan tentang hal itu. Tidak ada contohnya dari Nabi melakukan hal itu. Itulah yang namanya subul. Subul, kata jamak dari sabil. Sabilun, satu jalan. Sabilani, dua jalan. Subul, jalan-jalan yang banyak. Ini sedikit belajar bahasa Arab. Sabil, berapa jalan? Satu. Subul, banyak jalan. Sabilani, dua jalan. Mufrad, mudhanna, jamak. Hadirin yang kami muliakan, ayat ini tegas sekali. Yang dimaukan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah perintah mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nahi munkar itu wujudnya adalah peringatan dari jalan selain yang Allah tentukan, yaitu bid'ah-bid'ah. Masuk padanya kesyirikan, kekufuran, dan masuk padanya juga kebid'ahan-kebid'ahan. Masuk juga padanya as-subul, hawa nafsu, dosa-dosa besar. Karena itu semuanya adalah jalan-jalan syaitan. Disebutkan dalam surat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Perintah, ikutilah oleh kalian ajaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah, hukumnya wajib. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan larangan. Apa? Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selain yang Allah turunkan tadi. Jangan engkau jadikan selain yang Allah turunkan, yaitu wahyu. Selain wahyu, jangan kau jadikan sebagai patokan kau beribadah, beragama. Jangan. Apa diantara selain dari yang diwahyukan adalah bid'ah, bid'ah. Kata kaum muslimin. Sehingga kita tampil mewujudkan perintah Allah untuk kita mendakwahkan ittiba'us sunnah, dan kita tampil menyerukan akan bahaya bid'ah. Ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah kita lewati dalam pembahasan-pembahasan yang telah lewat, bahwa membantah ahlul bid'ah dengan ilmiah itu bagian dari apa? Ibadah besar. Ibadah besar. Sudah lewat pembahasannya. Ketika Imam Ahmad ditanya, kita murojaah, mengulang ilmu yang sudah beberapa bulan yang lalu. InsyaAllah hadirin masih ingat. Kalau bahasa Arabnya sih ya kelalen. Tapi terjemahannya insyaAllah ingat. Imam Ahmad ditanya, rajulun atau ar-rajulu yusalli wa yasumu wa yatakibu ahabu ilaik min rajulin ayatakalam fil bidah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, ada seorang yang dia sholat, yang dia puasa, dan dia itikaf. Apakah itu lebih dicintai olehmu? Atau seorang yang berbicara tentang bahaya bid'ah dan bahaya ahli bid'ah? Manakah yang lebih afdal di antara dua hal ini? Maka Imam Ahmad mengatakan, "Idza shalla wa shama wa i'tadafa fa innahu lahu." Seorang yang dia salat, dia puasa, dia itikaf, itu faedahnya, hikmahnya, manfaatnya untuk pribadi dia. Amal ladzi takallam fi al-bid'ah, adapun yang berbicara tentang bahaya al-bid'ah, fa innahu lahu wa lil muslimin. Ini adalah kepentingannya bagi dia pribadi dan bagi kaum muslimin menyeluruh. Wa hadza afdalu. Ini lebih afdal. Yani yang dia berbicara tentang bahaya bid'ah dan halul bid'ah dalam rangka apa? Menyelamatkan dirinya dan umat muslimin dari terjerumus pada kesesatan. Bahwa kata kaum muslimin, sehingga ini ibadah. Saya berikan mukaddimah singkat ini supaya jangan sampai ada di benak kita yang ngaji-ngaji ngelek-ngelek nawung ya. Mumpacan elek ya dielek-elek kenapa? Wong itu mungkar dikatakan mungkar, apakah salah? Itu maksiat dikatakan maksiat, apa itu salah? Itu bid'ah dolalah. Kita katakan wa kullu bid'atin dolalah. Apa kita salah? Tidak, wa kum muslimin. Yang penting kita membantahnya di sunan dengan sunnah ilmiah, bukan mencela, mengumpat, menjelek-jelekan, menghina, merendahkan, tidak. Kita membantah bid'ah itu secara ilmiah agar supaya orang yang mendengarkannya menjadi terang, gamblang, mana yang hak, mana yang batil. Dan kita membantah bid'ah itu agar supaya pelakunya itu tobat dan kembali kepada yang sunnah. Kalau membantah bid'ah itu diparingi dengan celaan, penghinaan, cacian, dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari bantahan kita, sehingga malah jengkel. Tuh pak, wah aku dielak-elak nato. Jengkel, ngerti jengkel? Kesuh. Tidak mau mendengarkan nasihat, bahkan yang ada adalah kemarahan, padahal kita menyampaikan ilmu. Tetapi diikuti dengan apa? Cacian, makian, hardikan, pelecehan. Nah, tidak seperti itu ekonomis dalam dakwah. Namanya dakwah itu nasyrul ilm, menyampaikan ilmu. Tidak disertai dengan pencelaan, hardikan, penghinaan. Lah, tidak. Al-mu'min laisa bit-ta'an walal la'an walal badi. Seorang mukmin itu omongannya tidak kotor, tidak memaki, tidak melakna, tidak mengutuk, tidak. Tidaklah omongannya itu jorok, tidak. Sampai pun dalam hal apa? Membantah, tetap dalam koridor ilmiah. Sehingga orang akan menjadi simpatik dan senang dengan dakwah tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kita masuk kepada pembahasan kita. Nomor yang keberapa berarti? 595. Ini betul? Bapak yang kita baca sekarang? Nah. Qala Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Berkata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Sayati unasun. Dalam kurung kaumun. Yujadilunakum bisyubhatil Qur'ani fakhuduhum fajadiluhum bisunan fa inna ashabas sunan a'lamu bikitabillahi azza wa jal. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Umar bin Khattab radhiyallahu an memberitahukan kabar kita. Sebuah ini bukan hadis, tetapi ucapannya siapa? Umar. Tetapi ucapannya Umar ini berdasarkan ayat wal hadis. Sehingga beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsu, tetapi karena beliau memang seorang yang ahli ilmi. Beliau mengatakan, siyati unasun, akan datang manusia-manusia, orang-orang, kaum, kaum ini sekumpulan manusia. Siyati unas, akan berdatangan, akan bermunculan orang-orang, yujadilunakum, yang mendebat kalian, yang membantah kalian dengan apa? Syubhatil Quran, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutasyabihat. Mereka mencomot, menukilkan ayat Al-Quran tetapi masih apa? Mutasyabihat. Dalam rangka untuk membantah kalian. Maka kata beliau, fahuduhum, maka ambillah mereka, yakni fajadiluhum, maka bantahlah mereka, bisunani, dengan menggunakan sunnah, dengan menggunakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna sahabat sunani, dikarenakan orang-orang yang mendalami ilmu tentang sunnah Nabi, a'lamu bi kitabillah, maka mereka lah orang yang paling tahu tentang kitabullah. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena Al-Quran turun kepada Nabi alaihi wasallam dalam bentuk bacaan seperti yang kita bisa baca. Nabi diutus untuk menerangkan Al-Quran itu. Sehingga Nabi alaihi wasallam adalah seorang yang paling paham, paling mengerti tentang tafsir isi Al-Quran ayat demi ayat. Dan itu diterangkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabatnya bisa memahami ayat Al-Quran, ayatan-ayatan, satu ayat demi ayat. Karena Nabi mengajarkannya kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, ini bukan kesombongan dari beliau, tetapi ini adalah sebagai apa? Ibrah. Sebagai pelajaran bagi kita bahwa sahabat adalah kaum yang belajar Al-Quran secara utuh, secara total. Beliau mengatakan, ma min ayatin fi kitabillah illa waqad alimtu. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali aku telah mengetahui aina nazalat, di mana turunnya ayat ini, wa fi man nuzilat, tentang apa turunnya ayat itu. Masyaallah. Ini para sahabat. Dalam Al-Qur'an 10 ayat disebutkan oleh para sahabat, kami belajar Al-Qur'an kepada Nabi. 10 ayat, 10 ayat. Kami tidak menambah lebih dari 10 ayat sampai kami mendengarkan tafsirnya dan kami mengamalkannya, baru kemudian belajar lagi 10 ayat lagi, 10 ayat lagi, terus dan terus. Masya Allah. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, orang yang paling tahu tentang Al-Quran adalah ashabu sunan, orang-orang yang kuat ilmunya tentang apa? Sunnah. Karena mereka mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari sunnahnya atau tafsirnya yang ada dalam keterangan Nabi. Yani sunan. As-sunan jamak dari sunnah. Sunan di sini, wahai kaum muslimin, bukan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, bukan. Bahasa Arab lagi, saya ajarkan. As-sunnatu. Ini bahasa Arab, menunjukkan satu sunnah. Kalau jamaknya as-sunanu, ini jamak sunnah-sunnah Nabi. Kitab yang membahas kumpulan sunnah-sunnah Nabi disebut sunan. Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Kok enggak ada Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga. Sunan apa? Kalijaga. Yang enggak ada, Pak. Oh, itu bukan nama kitab. Imam Tirmidzi menulis kitab sekian jilid, tertulis di situ hadis-hadis Nabi yang banyak. Sehingga hadis-hadis Nabi yang banyak itu diistilahkan dengan bahasa Arab as-sunanu. Kalau tanpa alif lam, sunanun. Bahasa kitanya sunan, as-sunnah. Jamaknya as-sunan. Begitu, bisa dipahami hadirin? Nanti kalau tiap belajar satu kata, seribu hari kan, seribu kata. Nek kamu, tam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Saya akan sampaikan sedikit keterangan. Al-Quran wa kaum muslimin adalah kitabullah. Minhu ayatin muhkamatin. Hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam. Jamaknya muhkamat. Muhkamat. Ayat yang wadihat, jaliyat, ayat yang jelas, ayat yang gamblang. Maknanya sangat mudah. Hunna umul kitab. Ayat-ayat yang jelas-jelas tadi adalah induknya Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihan. Dan ada juga ayat-ayat Al-Quran yang masih samar-samar. Mutasyabihan. Samar-samar. Yani yang masih global. Yang maknanya masih bisa kesana dan kesini. Orang bisa mencomotnya dalam rangka untuk membenarkan perbuatan dia. Dicari ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang masih samar-samar. Yang masih memiliki multi makna ke sana dan ke sini. Yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah mengembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat yang muhkamah. Yang masih samar, kembalikan kepada ayat yang sudah jelas. Jangan dengan hawa nafsu kita dalam menafsirkannya. Atau kembalikan kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Di mana Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang mithluhu semisal Al-Qur'an. Jadi wahyu yang Allah berikan kepada Rasul itu ada dua jenis. Wahyu yang berupa Al-Quran dan wahyu yang serupa dengan Al-Quran. Serupa dalam hal apa? Hukumnya. Yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. As-sunnah mubayyinatul Quran. As-sunnah adalah sebagai penjelas bagi Al-Quran. Hakadha kaum muslimin. Bisa difahami? Nah, ahlul bid'ah wa kaum muslimin memanfaatkan ayat-ayat yang masih mutasyabihat. Yang masih sama. Yang masih bisa dibawa ke sini ke sana. Orang minimalnya terbingungkan dengan dibawakan ayat itu oleh ahlul bid'ah. Terbingungkan. Iya ya, nak dalil ya. Ayatnya ya kayak kue. Nah terus kepriye yambu lo bingung. Minimalnya bingung pak. Untuk kemudian anda akan terbawa kepada pemahaman dia yang batil. Misal, saya berikan contoh. Contoh tentang pemahaman Khawarij. Teroris yang mereka memerangi pemerintah yang sah atas nama agama dikarenakan mereka bisa mencomot atau mereka menukil menggunakan ayat Al-Quran. Apa ayat yang mereka gunakan? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kafir. Oh, berarti benar ya, paham khawarij. Karena mereka mengucapkan ayat ini, mendengungkannya terus-menerus. Yel-yelannya itu. Ucapan-ucapan mereka itu seringnya ayat ini yang dibawakan. Dari zaman dulu sampai hari ini. Setelah menyebutkan ayat ini, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, maka mereka menyebutkan ayat yang lainnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَهُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Prakteknya kaum muslimin, apa yang mereka lakukan dengan ayat ini? Membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Praktek pertama kali Khawarij adalah membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Utsman, sahabat-sahabat yang lainnya, Khabbab bin Arq dibunuh oleh mereka. Kemudian yang lainnya dibunuh sampai terjadi perang antara sahabat yang dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melawan kaum Khawarij di satu tempat yang dikenal dengan Nahrawan. Perang Nahrawan. Sekian ribu Khawarij melawan sekian ribu pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Khawarij kaum muslimin dengan menggunakan ayat. Mereka militan. Karena mereka berdalil dengan ayat. Merasa bahwa perjuangan mereka adalah sesuai dengan Al-Quran. Tetapi ternyata para sahabat Nabi yang dipastikan sebagai ahlu jannah malah justru yang dibunuhi oleh mereka. Utsman pasti ahlu jannah atau bukan Pak? Pasti itu. Ali pasti disebutkan dalam satu rangkaian hadis yang dikenal dengan Asyratul Mubashirin bil Jannah. 10 orang yang dijamin oleh Nabi disebut dalam satu teks hadis langsung tanpa terputus nama mereka sebagai Ahlul Jannah. Masya Allah. 10 itu siapa aja Pak? Nah ini gue bak biar aku apal di kelalen Pak. Nah, itulah namanya ilmu. Kalau tidak diulang-ulang, kelalen Pak. Ya. Wah, ustaz-ustaz kelalen. Ustaz apa dubong Pak? Mending ustaz kemutan berarti yang kelalen. Neng gini kan orang tau kelalen Pak. Anu orang tau kemutan. Hadirin yang kemenakan. Itu tersebut dalam banyak kitab. Akan sampai insyaAllah pelajaran ustaz. Ustaz kita, Ustaz Muhammad Rijal di Masjid Agung Akhidah Wasitiyah sampai pada pembahasan ini. Tidak tahu saya sudah sampai bab apa. Ini bab pertengahan ke belakang. Sehingga hadirin yang kami muliakan. Prakteknya Khawarij dengan ayat yang masih mutasyabihat tadi dipakai oleh mereka untuk membunuh para sahabat. Apakah ini benar? Tentu batil. Batil sebatil-batilnya. Itulah ahlul bid'ah kaum muslimin. Mencomot ayat guna memperkuat pemahaman yang menyimpang, menjadikan mereka kuat dengan alasan ayat tadi sesuai dengan prinsip perjuangan mereka atau sesuai dengan amalan mereka, padahal ayat itu tidak sama sekali. Bagaimana cara membantah mereka kaum muslimin? Cara membantah mereka adalah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana cara menyikapi penguasa yang zalim, yang banyak berbuat dosa dan maksiat, bahkan sampai menyakiti rakyatnya, mendolimi rakyatnya, merampas harta rakyatnya. Merampas itu diantaranya adalah tanahmu diambil oleh mereka tanpa dibayar. Ini mau dibikin jalan, sudah yang punya rumah di sini dihancurkan. Ganti untung atau tidak? Itu ganti rugi apa ganti untung Pak? Tidak. Ini semata diambil. Wah ini pemerintah gak bijak. Bagaimana cara menyikapi pemerintah yang seperti itu? Pertanyaan ini Hendaknya dijawab secara ilmiah. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling paham tentang semua ayat Al-Quran, sampai pun ayat yang mereka sebutkan. Orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Nabi kita orang paling paham tentang ayat itu. Nabi kita orang paling hafal ayat itu. Dan turun ayat itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Nabi dalam menyikapi problematika penguasa yang zalim? Beliau menyebutkan dalam beberapa riwayat. Yati alaikum umara'un ta'rifunahu wa tunkirunahu. Akan datang kepada kalian penguasa-penguasa yang kalian kenal, namun kalian mengingkari mereka. Karena apa? Perbuatan-perbuatannya yang zalim, yang bengis, yang kejam. Ini dia. Ini satu hadis. Beliau mengatakan fasbiru hatta talqani al-haut ala 'inda al-haut atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah kalian dalam menghadapinya sampai kalian bertemu denganku di telaga nanti di yaumil qiyamah. Sikapnya bagaimana ketika mendapat itu? Di dalam kitab ini sudah kita baca, kaum muslimin. Sudah atau belum? Sudah. Itu dibahas di bab, saya bacakan, bab yang keempat. Kita sekarang di bab 44. Masya Allah. 40 bab yang lalu, kaum muslimin. Berapa tahun ini berarti? Singbing ibu sekelahan. Saya bacakan saja. Yakunu umara, akan datang penguasa-penguasa. Talinu lahumul julud, wala tatma'in ilahimul kulub. Penguasa-penguasa yang rakyatnya merasa hati mereka itu gelisah. Takut kepada pemerintahnya. Tetapi di waktu itu tubuh mereka belum bergetar. Kemudian Nabi memberitahukan, "Tsumma yakun." Kemudian setelah mereka akan datang pemerintah berikutnya di masa yang setelahnya. Umara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, tasma'iz minhumul qulub wa tasy'ir wa taqta' wa taksyair minhumul julud. Datang pemerintah yang lebih bengis. Hati kaum muslimin takut. Dan tubuh mereka pun bergetar. Karena apa? Ketakutan. Tubuh sampai bergetar kaum muslimin. Karena takut. Kira-kira orang yang kaya apa gitu, Pak? Terkenal dia membunuh, menyiksa, memenjara, merampas semena-mena. Kalau datang ke tempat ini, waduh, gimana ini? Siapa lagi yang mau ditangkap ini? Wah. Itu penggambaran yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bukan penggambaran. Ini berita akan terjadi yang seperti itu. Waalaikumsalam muslimin. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Riwayat yang ketiga kita sampaikan. Kulubuhum kulubu syayatin fi jismanil insi. Hati-hati mereka adalah hati syaitan dalam tubuh manusia. Orang manusia, tetapi hatinya hati syaitan. Hati syaitan itu kayak kados nopo, Pak? Hati syaitan itu soleh nopo, Pak? Boten. Hati syaitan itu bengis kejam. Ketika Nabi bercerita seperti itu, apa yang terjadi kira-kira respon dari sahabat Nabi yang mendengarkan? Atau respon kita yang mendengarkan seperti itu? Respon kita, lawan baik. Ayo. Apa? Demo atau turun jalan atau dan sebagainya. Uskaya ke di cor-corna bahasa, sikap. Kayak gitu tidak, Pak? Embok. Ketika itu ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, afalan nuqatiluhum? Kalau pemerintah sudah seperti itu, bolehkah kita memerangi mereka, melawan mereka, menghadang mereka? Bisuifina dengan pedang-pedang kami. Karena pemerintah sudah seperti itu kondisi. Tentunya pemerintah yang digambarkan oleh Nabi atau disebut oleh Nabi ini, pemerintah yang kejam, bengis, zalim, alul masyiat, pendosa, yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Ini. Berarti kalau kayak gue, kalau begitu, berarti gue perus pandai. Langsung gue bak provokasi. Nabi sudah ditanya dengan kalimat, bolehkah kita memerangi mereka? Bolehkah kita menghunuskan pedang-pedang kita melawan mereka? Nabi mengatakan, tidak. Tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih menegakkan salat, tidak boleh. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kenapa? Karena mereka masih muslim. Amaliyah zahir, perbuatan yang nampak yang menunjukkan keislaman seseorang adalah apa? Salat. Orang kalau masih salat, kita tidak berani bergambang-gambangan mengatakan dia kafir. Tidak berani. Ini ajaran Nabi. Orang yang sangat paham dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Khawarij. Ataukah mungkin Khawarij lebih paham daripada Nabi? Tidak mungkin, Pak. Apakah Khawarij lebih di atas Islam daripada Nabi? Tidak mungkin. Yang benar berarti Rasul, bukan Khawarij. Hakaga kaum muslimin, contoh ucapannya Umar bin Khattab, bantahlah mereka-mereka bid'ah yang mencomot ayat-ayat Al-Quran yang masih samar. Bantah terangkan hakikat ayat itu dengan sunnah Nabi secara ilmiah. Yang mana mudah-mudahan dengan itu mereka taubat dengan taubat dan nasuha, meninggalkan pemahaman khawarijnya dan kembali kepada yang sunnah. Begitu waikum muslimin yang ada dalam syariat kita. Yang seperti ini rahmah atau bukan, Pak? Rahmah. Atau memecah belah umat? Tidak, ini adalah rahmah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.